بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita masih pada khatimah yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau bawakan dalam khatimah ini na'am beberapa faedah tentang bagaimana kita menjawab syubhat-syubhat yang didatangkan oleh orang-orang Asy'ariyah, di mana kita selesai pada jawaban untuk pertanyaan kedua yang intinya berhubungan dengan taklid mereka terhadap Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kalau memang mereka betul-betul taklid kepada beliau, tentunya harus mengikuti beliau juga ketika beliau bertobat. Dan ini kelaziman mereka harusnya, tapi mereka tidak mengambil kelaziman tersebut. Mereka tetap pada madhab Abul Hasan yang beliau sendiri telah meninggalkannya. Berarti hakikatnya pengakuan mereka bahwasanya mereka mengikuti Abul Hasan tidaklah benar. Dan kemarin kita telah masuk pada jawaban pertanyaan ketiga. Apa bentuk pertanyaannya, Umar? Bagaimana kalian mengingkari mazhab Asy'ariyah dan menghukuminya batil padahal yang mengikuti mazhab tersebut adalah deretan para ulama-ulama besar. Ini ringkasnya. Dan kemarin kita membaca jawaban yang pertama, intinya bagaimana, Arif? Nah, bahwasanya kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan orang per orangnya. Akan tetapi orang-orang itulah yang seharusnya ditimbang. Nah, berada di atas kebenaran ataukah tidak. Nah, ini kaidah baku dalam syariat kita, sehingga siapapun itu tidaklah menjadi patokan bahwasanya perkara yang dia lakukan itu benar selama itu bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yada ghayra sahibi hadzal qabr. Semuanya perkataannya bisa diterima dan ditolak selain pemilik kubur ini, yaitu siapa yang dimaksud Hanafi? Yang dimaksud dengan pemilik kubur siapa? Hudzaifah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik sambil mengisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hanya Nabi saja yang semua perkataannya harus kita terima. Nah, sekarang kita masuk pada kelanjutannya. Atsani. Annana idza qabalna rijalan الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأقدم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. Sebenarnya kita, kalau kita bandingkan orang-orang yang berada di atas jalan akidah Asy'ariyah dengan orang-orang yang mereka itu berada di atas jalan salafiyah, maka kita akan dapati dalam jalan manhaj salaf tersebut orang-orang yang lebih mulia dan lebih besar serta lebih mendapatkan petunjuk dan lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang berjalan di atas madhab Asy'ariyah. Ini kalau mau lihat orang per orangnya. Fala'imatul arba'atu ashabul madahibi al-matbu'ati laisu ala tariqil Asy'ariyah. Nama sebab para imam arba'ah, pemilik madhab yang diikuti oleh banyak manusia, mereka tidaklah berada di atas metode Asy'ariyah dalam berakidah. Wa idza taqaita ila fawqihim min at-tabi'in lam tajidhum ala tariqil Asy'ariyah. Dan kemudian apabila engkau naik lagi ke generasi di atas generasi a'immah arba'ah, yaitu generasi tabi'in, engkau pun tidak akan mendapati mereka yang berpemahaman Asy'ariyah. Kenapa? Karena Abul Hasan datang setelah apa? Setelah zaman tabi'in. Nah, jelas setelah zaman tabi'in, yaitu dalam artian di zaman tabi'in tidak ada pemahaman Asy'ariyah, sehingga mana mungkin mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa idza alauta ila asri sahabati wal khulafa'il arba'ah ar-rasyidin lam tajid fihim man hadza hadwal asy'ariyah fi asma'illah ta'ala wa sifatihi wa ghairihima mimma kharaja bihil asy'ariyah 'an tariqis salaf. Kemudian bila engkau naik lagi ke generasi para sahabat dan khalifah yang empat yang mendapatkan petunjuk, maka engkau akan tidak akan mendapati pada mereka itu seorang pun yang berjalan mengikuti jalannya orang-orang Asy'ariyah dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau yang lainnya dari perkara-perkara yang orang-orang Asy'ariyah keluar dari jalan salaf. Paham ini? Nah, jadi kalau kita mau lihat orang-orangnya, maka mudah untuk menjawabnya, ikhwan fillah. Nah, kalau dibandingkan dengan orang-orang atau ulama yang mengikuti madhab Asy'ariyah, tentunya di sana ada orang-orang yang lebih mulia dan lebih besar serta lebih dikenang jasanya di dalam Islam, yang mereka menyelisih madhab Asy'ariyah. Ini kalau mau mengikuti pola pikir mereka dalam dalam menerapkan suatu kebenaran. Wa nahnu la nunkiru anna li ba'dil ulama'il muntasibina ila al-Asy'ari qadamu sidqin fil Islam atau qadama sebagai khabar anna. Wa nahnu la nunkiru anna li ba'dil ulama'il muntasibina ila al-Asy'ari qadama sidqin fil Islam wa dhabba 'anhu. Dan kita tidak mengingkari bahwasanya sebagian ulama yang mereka menisbahkan dirinya kepada Asy'ari memiliki jasa terhadap Islam dan pembelaan terhadap Islam. Wal 'inayata bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayah. Dan kita pun enggak mengingkari kalau mereka memiliki perhatian terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik secara periwayatan maupun pemahaman makna. Wal hirsa ala naf'il muslimin wa hidayatahum, dan semangat untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dan memberikan petunjuk kepada mereka. Kita enggak mengingkari itu semua. Walakin hadza la yastalzimu ismatahum min al-khata'i fi ma akhta'u fi. Akan tetapi hal ini tidaklah melazimkan terjaganya mereka dari kesalahan pada perkara-perkara yang mereka memang salah badannya. Walaupun mereka punya jasa, bukan berarti mereka tidak salah. Ini maksudnya. Taib. Walakabula qawlihim fi kulli ma qalu. Tidak pula melazimkan untuk menerima perkataan mereka pada semua apa yang mereka katakan. Wala yamna'u min bayani khata'ihim wa raddih lima fi dhalika min bayanil haqqi wa hidayatil khalq. dan tidak pula pengakuan kita bahwasanya sebagian ulama-ulama itu memiliki jasa dan memiliki semangat dalam memperjuangkan Islam, ya. Kemudian hal tersebut tidaklah melazimkan untuk apa? Untuk menghalangi kita menerangkan kesalahan-kesalahan dan membantah mereka. Karena pada bantahan terhadap suatu kesalahan, menjelaskan terhadap suatu kesalahan itu merupakan apa? Penjelasan terhadap al-haq dan memberikan petunjuk kepada manusia. Kalimat yang baru saja kita baca ini akhwani fillah penting untuk mendudukkan na'am kepada pemahaman kaum muslimin bahwasanya mengingkari suatu kesalahan akhwani fillah itu bukanlah perkara yang tabu di dalam Islam. Bahkan apabila kesalahan itu adalah kesalahan sifatnya meluas, itu termasuk usaha untuk menjelaskan al-haq dan sebagai bentuk nasihat kepada umat. Dan kemuliaan seorang alim serta besarnya jasa dia terhadap Islam tidaklah mengharuskan kemudian dia seorang yang maksum. Ini harus dipahami. Yang namanya manusia setinggi apapun ilmunya tidak akan luput dari kekeliruan. Cuman kekeliruan itu ikhwani fillah terkadang ada yang mengharuskan untuk dijelaskan kepada umat dikarenakan apa? Bahayanya kalau didiamkan, seperti diantaranya pemahaman Asy'ariyah ini karena begitu meluas. Nah, atau hal-hal yang lain yang kalau didiamkan akan menimbulkan mafsadah besar. Qala wa la nunkiru aidan anna li ba'dihim qasdan hasanan fi ma dhahaba ilayhi wa khafiya 'alayhi al-haqq fi. Dan kita tidak mengingkari juga bahwasanya sebagian mereka ya, memiliki niatan yang bagus pada perkara yang mereka berpendapat dengannya dalam keadaan tertutup atas dirinya kebenaran di dalam perkara tersebut. Jadi dia punya niatan baik, tapi apa? Tidak mendapatkan taufik untuk mengetahui kebenaran. Dan ini banyak sekali orang. Kondisi orang-orang yang seperti ini tidak sedikit. Yaitu niatannya baik, tapi ternyata tidak mendapatkan taufik sehingga jatuh dalam bid'ah. Nah, walakin la yakfi liqabulil qawl husnu qasdi qailihi wala balla budda an yakuna muwafiqan li syari'atillah. Ini kalimat yang sangat bagus yang perlu dicamkan, yaitu apa? La yakfi liqabulil qawli husnu qasdi qailihi. Tidak cukup untuk diterimanya suatu perkataan sekedar apa bagusnya niat orang yang mengatakan. Ini harus diingat-ingat. Jadi untuk kita terima perkataan seseorang, tidak cukup niatku bagus. Tidak. Balla budda an yakuna muwafiqan li syari'atillahi azza wa jal. Bahkan mesti untuk bisa diterima perkataan tersebut mesti adanya kecocokan dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana mukhalifan laha wajaba radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kan. Maka apabila pendapat dia atau perkataan dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk ditolak dan wajib untuk dibantah atas orang yang mengatakannya siapapun dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak termasuk dalam syariat kami, laisa alaihi amruna ayalan laisa alaihi syari'atuna, yang syariat kami tidak berada di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula semua pendapat yang tidak di atas syariat kami, maka pendapat tersebut tidak boleh diterima, harus ditolak. Ini maksudnya. Walaupun niatannya apa? Niatannya baik. Tapi ketika munculnya dalam bentuk na'am suatu pendapat dan perkataan yang tidak baik di dalam syariat, ya tidak boleh kemudian kita terima gara-gara niatannya saja. Ini wajib untuk dipahami dengan benar. Thumma in kana qailuhu ma'rufan bin nasihati was-sidqi fi talabil haqqi wa'tadira anhu fi hadhihi al-mukhalafah wa illa umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafati. Kalau tadi paragraf sebelumnya afwan ifalah berhubungan dengan apa? Dengan perkataannya, dengan pendapatnya. Paham? Jadi kalau perkataan itu menyelisih syariat harus ditolak. Sekarang dengan orang yang mengatakannya harus dibedakan apa? Harus dibedakan mensikapi suatu pendapat dengan mensikapi orang yang berpendapat dengan perkataan tersebut. Kalau berhubungan dengan orangnya, maka dikatakan oleh Syekh di sini, thumma in kana qailuh. Kemudian apabila orang yang mengatakan tersebut ma'rufan bin nasihati wasidqi fi talabil haq, dia dikenal dengan apa? Nasihat dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Nah, bagaimana ini? Kita mensikapi kesalahan yang muncul dari seorang yang dikenal nasihatnya. Maksudnya nasihat apa? Dikenal usaha untuk mencapai kebaikan di dalam Islam dan dikenal kejujurannya dalam mencari kebenaran, tapi terjatuh dalam kesalahan. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau kesalahannya jelas tidak bisa diterima, ya kan? Kemudian orangnya wa'tudhira anhu fi hadhil mukhalafah, dia diberi udzur. Nah, diberi udzur pada penyelisihan ini. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak apa ini? Jika tidak apa? Maksudnya apa sih? Hah? Yaitu jika tidak ma'ruf bin nasihah wa wasidqi fi talabil haq. Ini maksudnya. Jika dia itu tidak dikenal dengan apa? Nasihat. Tidak dikenal dengan kejujuran dalam mencari kebenaran, maka apa? Seorang disikapi sesuai dengan perkara yang memang dia pantas untuk disikapi dengannya, dikarenakan jeleknya niat dan penyelisihan dia. Paham? Ini berhubungan dengan orangnya. Dalam dua baris kalimat ini akhwani fillah, tapi padanya na'am perkara yang sangat penting, yang banyak manusia di zaman ini terjatuh dalam kekeliruan, yaitu terkadang sebagiannya ketika menghukumi perkataan salah berarti orangnya harus disalahkan secara mutlak. Padahal di sana ada orang yang terjatuh dalam kesalahan tapi diberi udzur. Dan sebaliknya, orang senantiasa memberi udzur terus, tidak pernah mau menyalahkan orang yang mengucapkan suatu perkataan batil. Ini juga salah. Kenapa? Karena kalau orang tidak diketahui nasihat, yaitu niatan-niatan yang baik pada dirinya, juga tidak diketahui kejujuran dalam mencari al-haq, maka apa? Dia disikapi sesuai dengan konsekuensi perkataannya. Baik itu hajar atau ditinggalkan, atau manusia diperingatkan jangan mendekat, jangan mendengarkan, jangan membaca tulisan-tulisannya, dan seterusnya. Paham sampai di sini? Nah, jadi kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ikhwan fillah, itu kaidah-kaidah penting dalam mensikapi suatu penyelisihan terhadap al-haq. Nah, tidak boleh seorang dalam masalah ini ifrat maupun tafrit. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh juga dia berlebih-lebihan, tidak boleh apa bermudah-mudahan padanya. Tapi tempatkan sesuai porsinya. Fa in qala qa'il hal tukaffiruna ahla ta'wili aw tufassiquhum? Apabila seorang mengatakan hal tukaffiruna ahla ta'wil, apakah kalian mengkafirkan ahli ta'wil? Aw tufassiqunahum, atau memfasikkannya? Wal jawab, bagaimana ini sekarang? Fakulna al-hukmu bit-takfiri wa tafsik laisa ilayna bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban mendasar dalam masalah ini. Apakah kalian berarti mengkafirkan ataukah kalian memfasikkan? Kita katakan hukum naam pengkafiran dan pemfasikan itu tidak dikembalikan kepada kita. Ini harus kita pahami. Jadi hukum menetapkan kafir, menetapkan fasik, itu kembalinya bukan kepada kita. Lalu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa, Unaifa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Fahuwa minal ahkami syar'iyyatil lati maradduha ilal kitabi wa sunnah. Sebab perkara tersebut termasuk di antara hukum-hukum syariat yang tempat kembalinya kepada Al-Kitab dan Sunnah. Fayajibu tathabbutu fihi ghayata tathabbut fala yukaffiru wa la yufassiku illa man dallal kitabu wa sunnatu ala kufrihi aw fisqih. Sehingga wajib untuk betul-betul tathabbut dan dengan sebenar-benarnya. Yang dimaksud dengan tathabbut apa? Yaitu mencari apa? Kebenaran dan secara pasti. Nah, mencari penguat atas berita yang sampai. Nah, sehingga betul-betul yakin itu benar. Ini makna mudah dari at-tathabbut. Nah, harus tathabbut mencari kebenaran berita yang sampai kepadanya, sehingga dia tidak boleh untuk mengkafirkan, tidak pula memfasikkan, kecuali orang-orang yang memang Alkitab dan Sunnah menunjukkan tentang kekufuran dan kefasikannya. Nah, wal aslu fil muslimi al-zahiril adalati baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaqa zawalu dhalika anhu bimuqtadad dalil syar'i. Dan yang merupakan hukum asal pada seorang muslim, muslim yang bagaimana, ini pahami kalimat-kalimat ini detail ya, Pak. Pahami yang ngantuk, yang apa, yang safar, yang tidak hadir hatinya, pahami ini. Konsentrasi, perhatikan. Anafi, anta ma'ana ma'a ma'anjin. Hah? Perhatikan. Wal aslu fil muslim al-zahiril adalati, atau apa? Nah, dan yang merupakan hukum asal pada seorang muslim, muslim yang bagaimana? Muslim yang zahirnya apa? Zahirnya adil. Baik. Seorang muslim yang zahirnya adil itu adalah hukum asalnya tetapnya keislaman dia dan tetapnya adalah dia sampai betul-betul yakin hilangnya hal tersebut darinya dengan konsekuensi dalil syar'i. Paham kalimat ini belum? Jadi sekarang hukum asal seorang muslim itu bagaimana? Kalau kita mengetahui seorang muslim sekarang, ada fulan muslim, dan muslim ini penampakan dia secara zahir adalah seorang yang memiliki adalah. Yang dimaksud dengan adalah di sini adalah apa? Dominasi dan ketaatan ada pada orang tersebut. Yaitu orang ini, nah, ketaatannya lebih mendominasi daripada kebejatan dan kemaksiatannya. Ini dikatakan seorang muslim yang apa? Yang adil, yang memiliki adalah. Apa tadi seorang muslim yang memiliki adalah? Ukasha. Nah, seorang muslim yang ketaatannya lebih mendominasi daripada kemaksiatannya. Baik. Nah, kalau seorang muslim keadaannya seperti ini, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa tadi Alif? Tetapnya keislaman dia dan tetapnya adalah dia sampai apa? Sampai betul-betul terbukti hilangnya hal tersebut dari orang tersebut dengan konsekuensi dalil-dalil syar'i. Misalnya, akhirnya dia ke masjid, tidak melakukan amalan-amalan soleh, bersedekah dan seterusnya. Tidak boleh kita hukumi fulan kafir atau fulan fasik sampai betul-betul yakin, nah dia telah keluar dari hukum asal tadi. Misalnya, yakin oh ternyata dia ketika di rumah, nah melakukan ritual penyembahan terhadap jin. Datang ke rumahnya, betul, tanya, Pak, apa kegiatannya? Ditunjukkan kamarnya khusus ini. Nah, yang saya lakukan setiap malam Jumat, bakar kemenyan ini dan itu. Jelas ini, jelas enggak seperti ini? Jelas karena dia ngaku, ngaku sendiri. Nah, ngaku sendiri. Nah, berarti kalau demikian kita hukumi sesuai konsekuensi dalil syar'i bahwasanya dia telah melakukan kesyirikan. Paham? Qala wa la yajuzu at-tasahulu fi takfirihi aw tafsikihi. Maka tidak boleh untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dia dan dalam memfasikkan dia, dihukumi fulan fasik. Kenapa? Li'anna fi dzalika mahdzuraini 'adzimain. Dikarenakan pada bermudah-mudahan untuk menghukumi kafir, menghukumi fasik, ada dua perkara yang dilarang yang besar kerusakannya. Tayyib, ahadihima yang pertama, iftira'ul kadhib 'ala Allah Ta'ala fil hukm. Yaitu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah pada penetapan hukum. Kenapa, ikhwan? Karena orang ini tidak dihukumi dalam syariat Allah kafir, dihukumi kafir, ya tidak. Berarti kita mengada-adakan hukum atas nama Allah. Wa 'alal mahkumi 'alaih fil wasf alladhi nabazahu fi. Dan juga mengada-adakan kedustaan atas orang yang dihukumi pada sifat yang dituduhkan kepadanya. Karena apa? Yang dihukumi enggak kafir kok kita tuduh kafir. Berarti kita apa? Mengada-adakan kedustaan. Berarti ini na'am perkara terlarang yang pertama dan akibat yang fatal yang pertama. Yaitu apa? Kalau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, memfasikkan atau membid'ah-bid'ahkan na'am orang misalnya bulan mubtadi' ahli bid'ah dan seterusnya. Tayin, ini apa yang pertama? Dia telah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan atas nama orang yang dia tuduh. Itu intinya. Kemudian yang kedua, atsani al-wuqu' fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. Dia akan terjatuh di dalam perkara yang dia tuduh saudaranya dengan hal tersebut apabila saudaranya itu ternyata selamat darinya. Jadi tuduhan itu akan apa? Kembali ke arah dirinya sendiri. Ibarat bumerang yang dia lempar ternyata memukul kepalanya sendiri. Fa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayatin in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya maka sungguh na'am pengkafiran tersebut ikhwani fillah akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila memang saudaranya itu betul-betul kafir maka na'am betullah hukum yang dia katakan, tapi jika tidak betul-betul kafir maka kembalilah dosa penghukuman itu kepada orang yang menuduh. Ini maksud wa illa raja'an alaih. Pahami? Jadi yang kembali bukan kemudian orang itu jadi kafir, enggak. Karena sebagian memahami itu dan seorang harus melihat kalam dari para pensyarah hadis. Maksudnya jika yang dihukumi kafir itu memang kafir, jelas berarti benar. Tapi kalau yang dihukumi kafir itu tidak kafir, maka apa yang kembali kepada orang yang menuduh? Apa? Apakah hukum kafirnya sehingga dia sekarang menjadi kafir? Atau bagaimana? Dosanya. Paham? Yang kembali adalah apa? Dosa pengkafiran. Nah, baik, dosa pengkafiran itu kembali kepada diri orang yang menuduh. Dan ini na'am fatal akibatnya. Wafihi an Abi Dzarrin. Wafihi ay fi sahihi Muslim. Dalam sahih Muslim dari Abi Dzar, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadzalika illa haru alaihi." Siapa saja yang memanggil seorang laki-laki dengan panggilan kekufuran, wahai orang kafir atau wahai musuh Allah, nah, dan ternyata orang yang dipanggil itu tidak seperti itu, nah, taib, maka apa? Maka dosanya akhwani fillah akan kembali kepada orang yang memanggilnya. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر إلى أمرين. Dan insyaAllah yang ambil pada pertemuan berikutnya. Yang sekarang betul diingat-ingat beberapa kalimat tadi yang antum baca kembali, pahami akhwani fillah, pahami. Nah, yang sering kalau ditanya masih lihat, nah, ditanya masih nyari-nyari, nah, ini dibaca sekarang. Nah, di murojaah, tayin mana yang kita ingkari dari apa? Dari suatu pendapat. Kemudian bagaimana kita mensikapi orang yang berpendapat salah? Kemudian bagaimana, nah, pengkafiran dan pengfasikan itu? Seputar hal tersebut dan syubhat yang apa yang disampaikan di sini, pahami dengan baik. Tayyib barakallahu fikum. Nakhayyibihana walhamdulillah.